있습니다. Setiap umat fitnahnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Taala. na umat harta. Juga Nabi SAW berkata, Maha Suci Allah, Maha Unzilailah min fitan. Apa yang diturunkan tadi umatku dan apa yang dibuka umat benda manusia dari perbendaraan, bendaraan mal, kekayaan. Hujan, bangunkan para penghuni-penghuni rumah, sahibat dan sahibat, istri-istri beliau yang tinggal di tempatnya masing-masing. Bangun kaum wanita. Farubba kasiyatin fi dunya ariyatin fil akhirah. Terkadang seorang wanita berpakaian di dunia tapi telanjang kelak pada hari kiamat. Hari akhirat. Kasih di dunia dan akhirah menandakan kita lalu. Maksudnya sebenarnya mengatakan kasih di dunia, kadang seorang wanita berpakaian di dunia, ariyatin fil akhirah, diberi kenikmatan di dunia dengan berbagai macam kenikmatan, akan tetapi pada hari kiamat dia tidak memiliki perhiasan atau juga karena dia tidak memiliki bekal amal soleh, tidak mensyukuri kenikmatan tersebut dengan amal soleh, sehingga pada hari kiamat dia tidak memiliki perhiasan seperti ketika di dunia. Ketika di dunia berbagai macam pakaian dia pakai, tapi di akhirat dia tidak memiliki apa juga, dikarenakan tidak berkaum wanita, terutama si istri-istri, untuk bekali di mereka dengan amal soleh, karena bermanfaat karakter soleh. Dari sini kita bisa mengambil faedah tentang bagaimana Rasulullah SAW dengan keluarganya dan istri-istri sebelah dia sendiri dengan anak-anak beliau. Beliau serang keadaan mereka, dan bukan hanya dalam masalah duniawi yang banyak terjadi pada zaman sekarang. Kalau seorang suami dan seorang orang tua hanya memikirkan makanan, minuman, pakaian, pakaian untuk anak dan istri mereka, dan tidak lebih dari itu, tidak lebih dari perkara duniawi. Adapun Nabi SAW seperti itu, justru yang menjadikan beban pikiran beliau apa yang akan mereka hadapi kelak pada hari kiamat. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yawmal qiyamah. Kadang orang berpakaian di dunia tapi di akhirat dia telanjang, tidak memiliki amalan soleh. Dan ini tentunya usah teladan bagi kita semua. Kita laki-laki yang telah diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, wajib bagi kita untuk menunaikan amanat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau memberikan makan, minum, tempat tinggal untuk keluarga itu suatu yang pasti wajib bagi seorang suami dan orang tua. Akan tetapi itu bukan hanya keusahaan orang-orang beriman. Orang kafir pun melakukan hal makan, minum, dan tempat tinggal untuk seorang mukmin harus dari itu. Mereka harus perhatikan tentang agama, doa, dan bekali karena semua yang mala yang faumarun ila man atali yang mayakir mal'u min si wa'inu abi wa sahibatani inu yugni adi usia banyak wa ummihi dan dari ibu dan ayahnya sahibat dan dari ibu dan anak-anak orang-orang dekat dengannya yang paling perhatian dan cinta dengannya pikirnya semua yang kedalkannya. Jadi likul limdi'in minhu ma'idin syahin, itu masing-masing disibukkan dengan Allah. Maka jangan sekali-kali seorang yang sulit itu pula dan dekat atau besar dengan orang tua atau anaknya. Tidak, karena itu masih nafsi karena masing-masing kali diri dengan amal soal sallam menghadisi sallam menghadisi sallam menghadisi sallam menghadisi sallam menghadisi sallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang suami yang salat di waktu malam, kemudian setelah itu dia membangunkan istrinya untuk salat bersama di waktu malam. Fa in abad, dan seandainya dia itu istri yang berat untuk bangun, maka nabah fi wajhina, dia percikik wajah dan ayat mengatakan warah qamat malay, dan semoga Allah merhamati seorang wanita, dia bangun di waktu malam, dia mulai wa ayat zawjaha, kemudian dia membangun suhain abad dan semuanya sama, dia percikik malay dan bangun ta'awun al-diri ta'awun al-diri mengatakan mata orang matanya itu perhiasan baik dari yang saling balik laki-laki perhiasan untuk wanita dan selalu beramal saleh. Ini perkara yang sangat bermanfaat. Nabi memerintahkan untuk menggunakan istri-istri membinatkan lubang tidak bisa mengambil manfaat yang itu bertasud kerana perkara-perkara yang mentahankan membuat terkenal Allah majilah akan melihat perkara yang mencengangkan atau mengagum atau takbir atau subhanallah atau la ilaha illallah wa innil arad min syurid qadid tarad atau mal-awfar innaha sana dan ini patut kira tidak seperti yang dikatakan sebagian manusia ketika melihat perkara yang mencengangkan mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak ada tuntunannya, astaga atau yang sejenisnya. Ini bukan perkara yang terpuji, bertasbih, bertakbir atau bertahlil dengan contoh kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bahana zil lail kitan wa ma dafutiha min khaza'in, dan seperti juga kita sebutkan tadi bahwasanya dunia itu fitnah. Maka kita harus berhati-hati dari fitnah dunia. Allah tidak mengharamkan dunia asyifatu kita waladhi khalaqal mawa fil ardi jami'an, yang telah menciptakan apa yang di muka bumi semuanya untuk kalian. Akan tetapi harus berhati-hati, banyak manusia yang agama mereka dikarenakan dunia. Jadi kita harta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang datang dengan kata sebaik diri benar kata ia buluk dan sejauh mahir wa yusi mu'mina wa yadi yudinahu bi'aradhi minat dunia, bersegera kalian untuk beramal, itu beramal soleh. Kapan saja kita memiliki kesempatan untuk beramal soleh, maka soleh sebelum datang berbagai macam fitnah datang seperti kepala waktu belahan waktu malam yang gelap, yang mana itu terkena seorang yang waktu lagi masih beriman sorenya sudah hafif hari-hari sudah kering. Ya bi'udhi mahu bi'arudhi minum dunia, ini adalah mata atas kesenangan dunia. Dunia wajib berhati-hati darinya, dan tidak boleh kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Menjadi bisa beribadah kepada Allah SWT. Kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bila kita sedang berada syahr Ramadan, syahr Ramadan kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu, berupa yang ada diri kita, kemudian kita perbaiki, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan yang telah terjadi, dan Allah subhanahu wa ta'ala taufik agar dimudahkan untuk memperbaiki amalan kita. Kita jangan sampai lewatkan kesempatan di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan tersebut menjadi orang yang bertakwa. Karena katakan ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian dengan syiyam sebagaimana telah diwajibkan orang sebelum kalian. Apa hikmah yang dengannya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa Allah Ta'ala. Sebagai terkir, saling menasihati dan niatkan di antara kita menahan lara, lapar dan kerja. Bukan hanya menahan lara meninggalkan perkara yang bisa membatalkan saum. Dari itu yang namanya siam di bulan Ramadan, kalau hanya kesempatan di masa kemudian, kita akan cari sehingga diadal akan sehari atau depan, sehingga tidak terlalu dari orang yang tanya. Yang menunggu, diterima. Mampu filah mata kedem. Yang bisa makan rohnya bagaimana antara kalau dalam hari Ramadan dan belum berusaha kembali. ini kepada mereka datang dalam kita banyak hal dari memperbaiki amal-amal kita.